فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ikhwan fillah, pertama dan yang terpenting selalu dalam setiap khutbah Jumat selalu diingatkan, terutama untuk khotib dan untuk ikhwan fil iman sekalian, akan pentingnya ketakwaan dan keimanan kepada Allah, karena hanya dengan itulah bekal kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sengaja kali ini saya akan membicarakan tentang riba dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Mungkin sudah seringkali disampaikan oleh para khotib di berbagai macam pengajian maupun khutbah Jumat. Karena saya secara pribadi merasa bahwasanya riba yang merupakan dosa paling besar, nomor dua setelah syirik, tetapi dalam implementasinya kehidupan kita saat ini, justru ini yang paling diabaikan oleh umat Islam saat ini. Saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran, terminologi dosa itu seringkali diwakili atau disampaikan dengan kata-kata fasad. Fasad itu dalam bahasa Indonesia, kerusakan. Kemudian dalam fi'ilnya, dalam kata kerjanya bisa fasada yafsudu, rusak, atau afsada yufsidu, merusak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan besarnya dosa itu dalam terminologi fasad itu. Contoh misalkan salah satu yang mungkin sudah banyak dihafal oleh saudara-saudara sekalian. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah berkembang kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan, akibat perbuatan manusia, agar manusia merasakan akibat dari perbuatannya dan agar kemudian kembali. Kemudian di ayat Al-Quran yang lain, misalkan di surat Al-Baqarah, surat tadi surat Ar-Rum, surat Al-Baqarah, banyak diulang-ulang kalimat fasad itu, salah satunya misalkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi kalau ada amal soleh, kebalikannya, lawannya adalah fasad. Maksud saya adalah, semakin besar sebuah dosa, alat ukurnya, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu, key-nya, key performance indicator-nya, alat mengukurnya yang paling mudah adalah seberapa besar efek kerusakan dari dosa itu terhadap kehidupan manusia. Semakin besar efek kerusakannya, maka dosa itu biasanya dalam tata urutannya akan semakin besar. Membunuh misalkan itu termasuk dosa besar, karena efeknya besar dalam kehidupan. Memutus mata rantai keturunan misalkan, membuat orang yatim piatu, yang bekerja kemudian kehilangan bapaknya dan tidak bekerja dan sebagainya. Begitu juga mencuri. Nah, dosa-dosa besar itu ternyata urutan nomor dua yang terbesar setelah syirik, setelah kesyirikan itu adalah riba. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, apa seberapa besar efeknya terhadap kehidupan manusia riba itu sehingga begitu besar makomnya, gitu, derajat kerusakannya, sehingga disebut dosa paling besar nomor dua. Hadirin sidang Jumat sekalian, menarik nanti yang kita diskusikan atau yang kita renungkan adalah bahwasanya hari ini riba itu sudah menjadi sesuatu yang sangat umum. Sudah tidak malu-malu lagi orang melakukan perbuatan riba itu berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Saya kira kalau ada hadirin di sini yang melakukan perzinahan, tidak mungkin akan melakukan perzinahan itu secara terang-terangan. Taruhlah misalkan mau ke hotel gitu dengan seorang wanita, tidak mungkin dia ngomong sama temannya gitu atau secara terbuka, dia pasti melakukannya secara diam-diam. Begitu juga dengan mencuri, korupsi, dilakukan dengan diam-diam, malu setidaknya ketahuan orang lain. Tapi bapak dan saudara-saudara sekalian, riba hari ini dilakukan, bahkan kadang-kadang kita tidak merasa melakukan itu karena saking umumnya perbuatan riba itu. Dalam arti bahasa, riba didefinisikan sebagai tambahan. Dalam terminologi ada definisi misalkan riba fadl, riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba yang terjadi dalam proses pinjam-meminjam. Riba fadl adalah riba kelebihan, biasanya terjadi dalam transaksi dan sebagainya. Zaman dahulu, riba, terutama riba nasi'ah, riba yang terjadi dalam proses pinjam-meminjam, itu hanya terjadi ketika dua belah pihak itu meminjam, kemudian sepakat melunasi dalam tempo tertentu, dan pada waktu jatuh tempo, ketika si pemberi pinjaman meminta uangnya kembali, dia minta diundur waktunya. Lah, atas pengunduran itu, dia minta kemudian tambahan uang. Hadirin sekalian, yang terjadi hari ini, riba itu lebih kejam dari itu. Sudah menjadi umum diketahui oleh bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau pinjam uang di bank konvensional, sejak hari pertama meminjam, maka sudah dihitung bunganya itu. Tidak menunggu bunga, pokok itu jatuh tempo gitu. Jadi misal seseorang pinjam uang 10 juta, diangsur misalkan 2 tahun misalkan, 2 tahun langsung dihitung bunganya. Berbeda dengan pada zaman jahiliyah, pada zaman sebelum Rasul, atau zaman Rasul yang sebelum ditetapkannya riba sebagai pelanggaran yang sangat besar. Itu terjadi bunga, itu baru terjadi ketika kesepakatan 2 tahun, setelah 2 tahun itu baru dihitung bunga. Tapi riba hari ini jauh lebih kejam dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, riba yang sangat umum sekarang ditransaksikan adalah jual beli mata uang. Rasulullah pernah bersabda misalkan, dirhamun bidirhamin. Satu dirham kalau ditukar ya dengan satu dirham. Tidak boleh satu dirham ditukar dengan dua dirham. Atau satu dirham ditukar dengan 1,25 dirham misalkan. Apa relevansinya? Mungkin kita sekarang sudah sangat umum membeli dolar atau membeli euro atau membeli mata uang Arab itu rial misalkan. Hari ini beli 2.000 rial itu misalkan sekian bulan kemudian bisa turun atau bisa naik. Bahkan kalau saudara-saudara sekalian baca koran hari ini, berapa kurs dolar sekarang hari ini? Kurs dolar hari ini ada 12.000. Beberapa bulan yang lalu kurs dolar itu 9.000 misalkan. Transaksi mata uang seperti ini di Islam tidak diperbolehkan. Nah, kembali ke terminologi riba tadi, kenapa itu riba dilarang? Kenapa transaksi mata uang dilarang? Mari kita lihat dan kita renungkan efek ekonominya. Pertama, begitu mata uang rupiah jatuh dari 9.000 ke 12.000 sekarang, memang tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap, apa yang terjadi? Kebetulan negara Indonesia adalah negara yang punya hutang yang besar. Hutang Indonesia saat ini untuk negara misalkan mencapai 1.500 US dollar. 1.500 triliun rupiah. Kemudian hutang swasta kira-kira sebesar itu. Begitu kurs rupiah turun, maka beban pemerintah untuk melunasi hutang luar negeri menjadi tinggi. Nah, kemudian berpikir pemerintah bagaimana melunasi hutang ini, maka anggaran belanja negara, istilahnya APBN, diotak-atik sedemikian rupa bagaimana adalah dengan mengurangi subsidi. Nah, konkretnya apa dengan mengurangi subsidi? Maka efeknya dirasakan masyarakat satu, misalkan dinaikkanlah harga BBM. Kemudian yang baru, yang terbaru, beberapa minggu yang lalu sempat jadi ramai di media, dinaikkannya harga LPG. Dan yang sekarang sudah mulai didiskusikan oleh pemerintah, misalkan akan dinaikkannya harga air dan listrik. Misalkan. Apa salah pemerintah dalam hal ini? Tidak salah. karena beban pemerintah semakin berat. Tapi kenapa beban pemerintah semakin berat? Karena pemerintah punya hutang. Yang kebetulan kebanyakan hutangnya dolar. Lah, kenapa hutang dalam dolar ini kemudian kewajiban mengangsurnya jadi besar? Karena kurs rupiah tadi itu meningkat. Kurs rupiah, nilai tukar rupiah menurun. Lah, kenapa nilai tukar rupiah menurun? Karena mata uang ditransaksikan seperti barang. Sejak zaman nabi-nabi terdahulu, Allah telah mensyariatkan bahaya dan besarnya dosa riba itu di berbagai kitab-kitab suci, di kitab Taurat, kitab Injil, di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah berfirman, misalkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati yu'iddat lil kafirin. Tidak banyak saudara-saudara sebuah dosa yang dipersamakan derajatnya itu dengan kekafiran. Kalau orang mencuri, berzina, itu dalam terminologi fikih tidak dituduh kafir. Paling banter tingkatannya dituduh fasik. Tapi untuk riba, Allah dengan jelas di dalam Al-Quran menyampaikan wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Jadi setelah melarang riba, kemudian mengancam barang siapa yang makan riba itu dengan nar u'iddat lil kafirin, disamakan dengan orang kafir. Kemudian di ayat yang lain misalkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Tidak banyak dosa yang diancam dengan akan diserang, akan diserbu, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Jika kamu tetap memakan riba, maka siap-siaplah kamu akan diserang oleh Allah dan Rasulnya. Diperangi. Dalam arti fisik, bukan hanya diperangi nanti di akhirat, itu sudah pasti. Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasuli. Begitu besar derajat kemaksiatan yang dilakukan oleh, yang disebabkan oleh riba. Dalam banyak hadis yang lain, misalkan Rasulullah SAW bersabda, misalkan, Ar-riba sab'una huban aisaruha antang kihar rojulu, ayang kihar rojulu ummah. Derajat tingkatan dari dosa riba itu ada 70 tingkatan. Yang paling ringan, yang paling rendah derajatnya, seakan-akan seseorang anak menikahi ibunya, menzinai ibunya. Zina sendiri, dosa itu sudah sangat besar. Beribadah sekian puluh tahun, kalau berzina akan terhapus. Tapi zina dibandingkan dengan riba, 1 dibandingkan 70. Bahkan disandingkan dengan berzina dengan ibunya. Kembali ke efek ekonomi tadi, fakta sejarah dan yang kita rasakan hari ini, disebabkan karena hutang negara dan hutang masyarakat, karena perilaku kita semuanya yang suka berhutang dengan metode konvensional itu, beban hutang negara tinggi, beban swasta juga tinggi, bahkan kalau mau jujur tidak ada satu korporasi pun sekarang ini di Indonesia maupun di dunia yang tidak berhutang ke bank konvensional. Bahkan menurut catatan Bank Indonesia saat ini, maaf, per November kemarin itu, misalkan di Indonesia sedikitnya ada 50 juta rekening bank konvensional. Artinya kalau penduduk Indonesia itu 250 juta, berarti 20% dari penduduk Indonesia itu punya rekening di bank konvensional. Dan hanya 1 juta, atau kurang dari 1 juta, tepatnya 900 sekian ribu, rekening bank syariah. Begitu jauhnya selisih antara rekening konvensional itu dengan rekening syariah. Bahkan negara tetangga kita, misalkan di Singapura, itu hampir seluruh penduduknya punya rekening di bank konvensional. Begitu juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara, rata-rata 70% penduduknya mempunyai rekening. Artinya, apa yang diprediksi oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, sayati zamanun 'alan nasi la yabqa ahadun minhum illa akilur riba. Akan datang suatu masa dalam kehidupan manusia itu, yang kira-kira tidak ada satu orang pun tersisa tidak memakan riba. Hampir seluruhnya memakan riba. Nah, berarti fakta hari ini, data Bank Indonesia tadi itu kan mengkonfirmasi kebenaran hadis Rasulullah itu. Kemudian lanjutan hadis Rasulullah, فَمَلَمْ يَأْكُلْ أَصَوْ بَهُ مِنْ غُبَارِ dan barang siapa yang tidak makan riba tadi itu, maka setidaknya dia kecipratan debunya. Tidak makan pun akan kecipratan debunya. Apa maknanya? Contoh gampangnya begini. Kalaupun saudara ikhwan fillah, bapak dan saudara tidak hari ini tidak punya rekening dan tidak pernah mengakses bank konvensional, tidak makan riba gampangannya, setidaknya bapak bekerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu saya yakin akan punya hutang di bank konvensional. Ataupun kalau bapak dan saudara-saudara tidak bekerja di sebuah perusahaan mandiri misalkan, kita ini hidup dibiayai oleh negara, yang negara ini hutangnya yang saya sebutkan tadi 1.500 triliun hutang itu. Dan yang ngeri lagi apa bapak dan saudara-saudara? Seperti ayat dalam Al-Quran yang saya sebutkan di depan tadi, innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang sekarang itu saking beraninya kemudian menyebut riba itu dipersamakan dengan perdagangan. Jadi kalau bapak dan saudara-saudara datang ke sebuah bank kemudian ditawari misalkan, ini obligasi, kalau bapak mau investasi silakan investasi di obligasi ini. Jadi menyebut bunga bank itu tidak lagi sebuah bunga tapi investasi gitu. Jadi kata-kata bunga dipersamakan dengan kata-kata investasi. Padahal definisi investasi pada mulanya berbeda dan jauh pengertiannya dari bunga riba. Karena investasi akan bermakna orang menginvestasikan sesuatu atau uangnya itu ada dua kemungkinannya, dia bisa rugi atau bisa untung. Tapi kalau kita menaruh uang di bank sudah pasti dapat bunga. Maka prinsipnya akan berbeda. Prinsip jual beli dan investasi itu siap rugi dan siap untung. Tapi prinsip riba adalah prinsip pasti untung di salah satu pihak dan pasti rugi di pihak yang lain. Saudara ikhwan fillah, satu lagi contoh betapa mengerikannya riba itu dalam perekonomian adalah beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat terjadi krisis besar, krisis ekonomi. Para ekonom menyebutnya sebagai subprime mortgage. Krisis yang disebabkan oleh kredit perumahan tingkat rendah lah, tingkat kalau bahasa Indonesia mungkin tingkat KPR gitu ya, kredit perumahan tingkat KPR. Begitu besar krisis ekonomi ini sampai-sampai banyak korporasi, banyak perusahaan yang bangkrut, perbankan banyak yang bangkrut, PHK massal, bahkan pertama kalinya mungkin di Amerika pengangguran itu mencapai 10%. Pengangguran 10% itu berarti 10 di antara 10 orang ada 1 orang yang menganggur. Jauh dari yang standarnya Amerika itu 3% pengangguran. Bahkan saking besarnya krisis itu kemudian menjalar ke Eropa dan ke kawasan Asia. Pertanyaannya, apa penyebab krisis mortgage yang di Amerika? Setelah diteliti oleh para ekonom, tidak lain penyebabnya adalah tingginya hutang Amerika Serikat. Bukan hanya hutang korporasi, bukan hanya hutang perusahaan, bukan hanya hutang individu-individu, bahkan hutang negaranya sudah terlalu besar. Hutang negara Amerika Serikat itu sudah melebihi 1,5 kali lipat dari GDP. GDP itu gross domestic product, kalau di kita pendapatan suatu negara dalam 1 tahun, itu hutangnya sudah melebihi dari itu. Begitu jatuh, tidak bisa membayar, kemudian terjadilah krisis yang besar. Apa yang terpenting dari pelajaran itu? Sebelum terjadi krisis subprime mortgage itu, Amerika bertumbuh kreditnya, kredit perbankannya itu bertumbuh dari 200 miliar US dollar, itu setara mungkin sekarang dengan 2.500 triliun rupiah, berkembang 3 kali lipat, sekitar 7.500 triliun rupiah. Triliun loh Pak ya, bukan miliar ini, 7.500 triliun. Begitu terjadi krisis, apa yang terjadi? Negara kemudian melalui bank sentralnya, bank sentral itu kalau di kita Bank Indonesia, bapaknya bank, jadi bank itu ada bank swasta. Nah, negara itu punya bank sebagai menaungi bank-bank swasta itu, namanya bank sentral. Kemudian memberi talangan karena akibat krisis itu mengeluarkan uang setara 600 miliar US dollar. Jadi ekonomi Amerika semula dari 2003 sampai 2006 itu tumbuh kreditnya dari 200 ke 600 US dollar, tapi kerugian yang terjadi untuk menutupi krisis tadi itu setara dengan laba yang diperoleh itu. Lah berarti kan enggak ada fungsinya perekonomian konvensional ini, perekonomian ribawi ini. karena kerugian yang ditimbulkan jauh dari, lebih besar dari manfaat yang dirasakan. Dan ini persis apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah akan menghapus riba itu, Allah akan menghapus manfaat dari perekonomian riba itu, dan akan menghukum setiap orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Jadi cara berpikir para ekonom konvensional berpikir bahwasanya dengan kredit, dengan transaksi hutang perbankan konvensional itu diharapkan perekonomian akan tumbuh. Tetapi faktanya adalah pertumbuhan ekonomi itu akan menjurus kemudian kepada krisis, dan biaya mengganti krisis itu adalah setara bahkan lebih besar dari keuntungan finansial yang diperoleh. Apa yang dialami oleh Amerika mungkin tidak sebanding. Efeknya yang dialami oleh Eropa misalkan itu lebih mengeri, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Apa yang dialami Yunani pada tahun 2008 itu krisis ekonominya 25% angkatan kerjanya itu menganggur akibat krisis subprime mortgage Amerika. Jadi krisisnya terjadi di Amerika, rembetannya sampai ke Eropa menyebabkan krisis yang lebih besar. Ikhwan fillah, itulah fakta-fakta yang kita rasakan dan sepatutnya menjadi perenungan kita hari ini, betapa besar kerusakan madharat yang disebabkan oleh sistem ekonomi ribawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu-individu ini setidaknya berkontribusi untuk mencegah tumbuh kebangnya sistem ekonomi ribawi ini. Kita ini memang masyarakat kecil, bukan orang-orang besar yang mengambil kebijakan di tingkat pemerintahan. Yang menentukan sistem ekonomi memang bapak-bapak kita yang ada di DPR, di pemerintahan, di Bank Sentral, Bank Indonesia, dan sebagainya. Tapi sebagai masyarakat kecil, kita tetap mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak berputus asa untuk melakukan perubahan. Ikhwan fillah, setidaknya harus ada langkah konkret dari kita masyarakat kecil ini untuk ikut mempengaruhi kebijakan itu. Bukan dengan demo, bukan dengan mogok, tapi ada langkah kecil yang saya kira bisa dan akan mempengaruhi. Langkah konkretnya adalah, kalau bapak dan saudara-saudara membuka dompet, bapak saudara sekalian, putra bapak sekalian misalkan, ada ATM yang masih di bank konvensional, cobalah hari ini, setelah sholat Jumat atau besok Senin, setidaknya membuka satu rekening bank syariah. Kalau memang memungkinkan, bapak dan saudara sekalian dan kita semua bertransaksi dengan bank syariah, mari kita coba bertransaksi dengan itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan itu contoh begini misalkan, kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan, yang kemudian tidak bisa gajinya itu dibayar dengan rekening misalkan bank syariah, ya enggak apa-apa, satu ada rekening bank syariah, ada rekening bank konvensional, satu ada rekening bank syariah. Tapi begitu gajian, langsung tarik, pindahkan ke bank yang syariah, supaya tidak ngendap di sini, dan menimbulkan bunga ribawi tadi itu. Seandainya ini dilakukan secara bertahap maupun serentak oleh umat Islam di Indonesia, maka kekuatan dari bank konvensional yang ada bertahap akan berkurang. Kita hari ini tidak bisa kemudian memaksa bank konvensional itu tutup misalkan, atau presiden menginstruksikan bank konvensional harus tutup, pindah ke syariah. Saya kira tidak mungkin, akan menimbulkan efek ekonomi dan sosial yang luar biasa, akan terjadi PHK massal misalkan pegawai-pegawai bank dan sebagainya. Tapi dengan bertahap kita mengalihkan ke bank syariah tadi itu, kemudian transaksi bisnis kita dimulai dengan bank syariah, maka proporsi tadi itu perbandingan bank syariah dan bank konvensional akan semakin berimbang gitu. Yang seperti disebutkan oleh data Bank Indonesia tadi, 40 hampir 50 juta bank konvensional, kok cuma 1 juta yang bank syariah? Lah mari kita dukung perekonomian syariah itu dengan seperti itu. Pada titik akhirnya, kalau itu digerakkan itu didukung oleh masyarakat Islam kita, maka ekonomi syariah akan semakin kuat, maka sistem ekonomi ribawi akan semakin berkurang, dan kita berkontribusi secara tidak langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional. Seperti tadi itu, krisis yang saya ceritakan tadi itu baru dua. Fakta penelitian sejarah dalam kurun 100 tahun atau satu abad, abad ke-20 itu mulai tahun 1900 sampai 2000 selama 100 tahun, ternyata terjadi 100 kali krisis di dunia ini. Itu artinya rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis ekonomi di dunia ini. Lah berarti kan sistem konvensional tidak lagi bisa dipertahankan. Saya kira itu yang patut kita lakukan, setidaknya kita menjalankan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kedua kita berkontribusi terhadap sistem perekonomian umat, dan yang terpenting adalah kita menghindari azab dari Rasul dan azab dari Allah, karena Rasulullah pernah bersabda, dirhamun riba yakulhu rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalathina zanya. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu bahwasanya dirham itu diperoleh dengan cara riba, satu dirham itu, saya buka internet, kursnya itu sekitar cuma 3.000 rupiah mungkin hari ini. Dimakan oleh seseorang dan itu tahu dari riba, itu lebih keras hukumannya daripada berzina 36 kali. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la 'aiban illa satarta, wa la hamman illa farajta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.